Ya, sebalik lagi di Music Live Chat bareng Genda, Aji dan juga Ivy Alisa. Yeay. Tadi semesta menari tuh. Betul. Single terbaru, pembuka jalur untuk masuk ke album kedua ya. Jadi ini bakal masuk ke single album kedua kamu, single iya ini? Iya dong. Udah pasti ya? Masuk. Oke. Berarti di tahun ini ya, album keduanya ya? Jangan pressure. Oh, jangan pressure. Nanya. Gak tau ya. Feeling aku sih gak jadinya tahun ini deh. Gak jadi tahun ini. Feeling. Karena rencananya ada 30 lagu. Ya Allah. Wah, banyak banget. Enggak sih. Rencananya sebenarnya gak banyak-banyak lagu, paling ya round 8 gitu. Oke. Okay. Okay. Album pertama ada berapa lagu? 11, kalau gak salah 11. 11 lagu. Hmm. Yang featuring itu ada 2 ya? 2. Satu sama Gerald Sitomora, satu sama Aditya Sofyan. Kurang lebih akan nuansanya akan mirip-mirip seperti ini ya, sama tadi yang semesta menari ya. Dari nuansanya, dari aransemennya, lirik-liriknya iya. Gitu ya. Dan semua lagu di album pertama juga semesta menari kamu yang nulis liriknya. Dari album pertama ya. Terus yang semesta menari juga. Kedengarannya masih satu benang merah gak sama masih, album? Masih. Oh, okay. Masih. Tapi kalau yang apa ya, kalau yang ini kan lebih kayak fun, ceria gitu ya. Kalau yang Pelita Lara itu ada melonnya sakitnya ya. Gitu loh. Lagu itu kayak ada sakitnya gitu. Keren gitu. Ada sakitnya. Genda, ensiklopedi musik Indonesia. Gue dengerin Aditya Sofyan tuh kayak ada nyesnya gitu loh. Walau dibalut dengan ceria tapi tetap ada sakitnya. Berasa kayak ada, ini kok ada perasaan apa gitu ya. Emang gitu ya. Gak tahu ya, mungkin. Makanya kan judul apa namanya Pelita Lara gitu loh. Banyak orang gitu. Terus kayak ada laranya tapi dihadapi dengan ceria. Iya, ada dua side A, side B gitu loh kayaknya. Oh, bener gue kreatif bro. Keren. Keren. Genda, namanya juga ensiklopedi. Asli. Salah. Nanti di album kedua bakal banyak kolaborasi juga gak sih? Belum kepikiran sih kalau featuring ini. Karena biasanya tergantung kebutuhan lagunya. Misal aku bikin nih, terus kayak feeling ini lagu duet nih gitu, baru aku cari siapa ya gitu. Tapi kalau memang gak perlu ya mungkin gak ada. Enggak, tapi kalau lirik itu emang kamu hobi nulis atau dulu punya Dear Diary? Ivy tuh lagi bete banget aku hari ini. Aku memang suka nulis sih, tapi iya dari kecil. Apapun, tentang permasalahan yang ada, tentang pertemanan, tentang apapun yang tiba-tiba ada di pikiran aku. Misalnya kayak pengen nulis tentang ini lah, sesimpel pengen nulis tentang apa gitu. Tulis aja. Misalnya ngarang pun di buku biasanya. Oh, bukan di Wattpad gitu ya? Enggak. Oh, tapi jadi ada beberapa tangan. Sih note itu yang kayak tiba-tiba kepikiran, kayak beberapa frase kayak ih masukin lah siapa tahu bisa buat lagu. Tiba-tiba kepikiran yang kayak rhyming gitu, gitu-gitu kayak random, dari random aku tulis terus baru digabungin jadi lagu deh. Oh, jadi ketika bikin album pertama Pelita Lara itu ibaratnya enggak sulit-sulit amat ya, karena mungkin kamu tinggal buka flashback aja tulisan-tulisan yang lama, biasanya kejadian apa buka gitu. Baru dikembangin gitu. Lebih susah bikin lagu dari cerita yang sedih atau yang happy? Cerita yang, dua-duanya menantang sih sebenarnya. Ada menantangnya. Kalau aku justru dibalik, kayak aku lebih suka nulis itu kayak sebagai arsip gitu. Jadi gak bisa nih aku nulis lagu terus kayak liriknya langsung, bisa sih. Cuman kayak lebih sulit daripada aku nulis lagu terus baru temanya lihat HP, oh tentang ini deh, ya udah kita tempel itu biasanya. Jadi paling enggak temanya enggak blank-blank amat gitu. Oh, jadi nulis dulu baru cari temanya yang cocok gitu. Iya. Aku bikin melodinya dulu biasanya. Kan kalau siaran nyari temanya dulu nih. Iya, baru ngomong. Iya. Temanya apa nih kita nih? Ngomongin apa nih? Misalkan current issue lagi apa nih rame nih. Oke, dari tema ini kita twist jadi kayak gini. Oh, kamu dari materinya dulu, bikin lagunya dulu. Pokoknya tulis aja tentang apa, baru ke tema. Ini cocoknya apa ya temanya ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau yang si Pelita Lara ini kan yang tadi sempat aku denger ada beberapa lagu kan emang kayaknya sakit gitu ya. Tapi tetap nuansanya tuh yang minimalis gitu. Nah, kalau yang nanti si semesta menari bersama nanti lagu-lagu berikutnya di album kedua ini rencananya ya. Itu nuansanya jauh lebih fun atau apa nih? Atau udah kayak titik balik kehidupan kamu yang kemarin kali? Duh, kita lihat kemana angin membawa. Tapi kalau dari lagu-lagunya sebenarnya rada-rada mirip sih ya sama yang kemarin. Cuman bedanya mungkin secara lirik aku ngerasanya yang baru-baru ini aku ciptain tuh kayak lebih direct gitu loh, liriknya lebih direct, lebih to the point, lebih mudah dimengerti. Kayaknya ya akhir-akhir ini pas aku gabung beda ya cara nulis liriknya sama yang dulu gitu. Sudah berubah, sudah berkembang ya gitu. Kayaknya, ya. Kayaknya. Kenapa lagi. emang ada apa? Mungkin waktu zaman kamu di album pertama di Pelita Lara itu lagi dengerin siapa jadi referensinya kurang beda. Iya, bisa jadi sih, bisa jadi. Okay. Terus sekarang emang lagi suka lagu-lagu yang lebih ringan, lebih mudah dicerna, liriknya juga lebih suka yang kayak gitu. Jadi mungkin ya masuk ke alam bawah sadar nulisnya jadi gitu juga. Ketika itu aku masih kuliah, mungkin referensi musik lagi pada yeah. banyak-banyaknya gitu. Yeah. Terus mungkin diksi-diksi yang sulit yang itu yang keren ya. Nah, bisa jadi. Iya, iya. Semakin aneh, iya semakin keren. Wah, edgy nih. Culture. 2002 kan ya masih senja-senja banget gitu ya. Senja-senja benar. Jadi banyak-banyak unsur-unsur di sidiksi yang ini ya, yang menjelimet ibaratnya ya pada saat itu. Iya kayaknya. Sepuitis mungkin ya. Aku emang lagi suka baca buku puisi juga waktu itu. Emang berpengaruh ya ternyata ya. Ngaruh. Baca kopi sambil matahari ya. Iya. Matahari sore men. Kayak di kamarnya Nadine. Oh iya. Kenapa selalu bagus ya mataharinya di kamar Nadine ya? Pakai lagi Nadine. Bun. Iya, betul. Iya. Kalau sekarang yang semesta menari sendiri ini perubahan lirik udah pasti ya kan ya. Lagi dengerin apa pada saat bikin lagu Semesta Menari? Udah lupa itu lagu udah lama juga sebenarnya. Oh gitu? Iya. 2022. Enggak. Bikinnya 2000. Iya, Semesta Menari. 21 deh. 21 deh kayaknya. Oh, jadi enggak lama setelah Pelita Lara kamu bikin Semesta Menari gitu ya. Iya, aku berarti ini punya beng-beng lagunya banyak gitu banyak, ya. Banyak banget. Tinggal dipilih mau yang mana gitu. Mana yang mau dikeluarin duluan gitu ya. Berarti udah ada materi-materi yang lainnya dong? Ada. Tapi belum lengkap. Aku ngerasa ada yang kosong di bagian kayak lagu yang upbeat banget tuh aku belum srek. Jadi ntar kayak PR masih PR nih gitu. Tapi untuk lagu-lagu yang medium gitu kayak udah terisi semua deh karena mostly bikinnya tuh pasti medium gitu. Comfort zone aku emang yang kayak gitu. Enggak coba mau bikin lagu upbeat gitu 180 BPM. Nah, lagi dicoba. Tapi suaranya lembut. Makanya dicobanya dengan cara aku kadang udah deh gak mau dengerin musik apapun selain lagu upbeat. Aku biasanya kayak terpengaruh tuh. Kalau lagi harus kayak nulis upbeat ya udah gitu. Ntar kalau lagi mau galau dengerin lagu galau udah gitu aja. Okay. Lagu upbeat siapa yang lagi coba dikulik? Lagi tertarik sama kayak mau tahun ya, biasalah jadul ya. Mungkin yang kayak you can't hurry love, oh you just have to wait. Lagunya referensi mah jadul. Iya, jadi kayak upbeat tapi masih ada santainya yang tetap masuk ke aku gitu loh, enggak tiba-tiba yang kayak kayak lagu apa ya? Enggak kepikiran juga. Enggak tiba-tiba enggak kayak Virginius atau enggak. Tapi di Pabarus masih aman loh. It's all good. Iya, masih bisa gitu. Upbeat yang enak ini Hey Mickey. Bayang gak aku nyanyi itu kan kayak bayang udah ngos-ngosan, bayanginnya juga ngos-ngosan. Tetep ngikutin karakter suara aja Ivy dong bro. Iya. Ivy kaget ngeliat lo, oh Genda kok berubah pas nyanyi Hey Mickey. Aku senang gitu. Oke, nanti kita bahas lagi juga Semesta Menari plus juga kemarin di akhir tahun sempet empat kota ya. Bandung? Surabaya, Jogja, Jakarta. Bandung, Surabaya, Jogja, Jakarta. Itu dalam rangka tur Pelita Lara ya. Sekalian juga Semesta Menari ditampilin di situ juga dong. Ditampilin perkenalan lagu baru waktu itu, jadi belum pernah ada yang tahu. Terus aku coba bawain di situ, ngeliat responnya juga seneng banget ternyata pada kayak senang dan antusias aku punya lagu baru mungkin setelah penantian lama ya. Berapa tahun tuh? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Iya. Dari 2020 pertengahan 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun lah. Ya 2 tahun setengah lah. Enggak, ya, kan Oktober. Kan Oktober. 2 tahun 3 bulan. Kita balik lagi abis ini ya. Oke, thank you. Kita lupakan aja ya. Yang mau nanya-nanya silakan langsung sama Ivy Alisa bisa lewat WhatsApp di 0811-800-105. Dan sosial media kita di Instagram Altar di @prodwajak. Nanti kita balik lagi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.